Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, minal akhbari at-tarifati fil muzadatil alaniyati inda shira'il kutubi. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabit Tarisi wal Mutarrisi, beliau masih berada dalam pembahasan mengenai adab yang selayaknya dimiliki atau sama-sama dimiliki oleh pengajar ilmu dan juga penuntut ilmu, oleh guru dan murid. Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan mengenai minal akhbari at-tarifati fil muzadatil alaniyati inda syira'il kutubi. Yaitu kisah-kisah yang menarik yang berkaitan dengan lelang terbuka ketika membeli kitab, membeli buku. Kemudian beliau menyebutkan wa minal akhbari at-tarifati fil muzadatil alaniyati inda syira'il kutubi ma rawahul hadramiyyu qailan. Dan di antara kisah-kisah yang menarik yang berkaitan dengan lelang terbuka ketika terjadi jual beli kitab itu adalah ma rawahul hadramiyyu qailan, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Al-Hadrami ketika beliau mengatakan aqamtu marratan bi Qurtubata. Yang dahulu saya pernah tinggal di Cordova. Ya, Cordova itu salah satu kota yang sekarang menjadi bagian dari Spanyol. Walazamtu suqa kutubiha marratan. Dan saat itu saya ya sering mendatangi pasar kitab yang ada pada Cordova. Ya, jadi saya pernah tinggal di sana, kemudian sering mendatangi pasar kitabnya. Ataqarrabu fiha wuqu'a kitabin kanali bitolabihi i'tina'un. Ya, ataqarrabu fiha wuqu'a kitabin kanali bitolabihi i'tina'un. Dan saya berusaha mendekatkan diri pada pasar-pasar kitab tersebut karena munculnya sebuah buku yang pada saat itu sangat saya inginkan. Ya, kanali bitolabihi i'tina'un. Pada saat itu saya sangat menginginkan kitab tersebut. Ila an waqa'a, ya sampai ya muncul buku tersebut kemudian ada. Wa huwa bi khattin jayyidin. Dan kitab tersebut itu dicetak dengan tulisan yang bagus. Kemudian wa tasfirin malihin ay tajlidin, dan juga buku tersebut itu memiliki sampul yang indah. Jadi buku yang diinginkan oleh Al-Hadrami tersebut itu memiliki tulisan yang bagus dan juga sampul yang indah. Artinya secara penampakan visual itu bagus dan indah. Kemudian fafarihtu bihi asyaddal farahi. Maka saya sangat bergembira dengan kemunculan kitab yang sangat saya inginkan tersebut. Itu sangat gembira. Faja'altu azidu fi thamanihi. Ya, maka itu kan kitabnya dijual secara lelang, ya, lelang terbuka. Maka yang namanya lelang itu kan ada banyak orang kemudian saling menawar mana harga yang paling tinggi. Ya. Maka pada saat itu saya mulai menambahkan harganya. Ya, dengan harapan apa? Harapan ya, saya yang mendapatkan kitab tersebut. Ya. Kemudian ya, saya terus menambah fayarji'u ilayyal munadi biziyadati alayya. Kemudian setelah saya menambahkan harga, kemudian penjual tersebut itu yang mengatakan bahwa ada orang lain yang menambah harganya di atas harga yang aku berikan. Berarti misalnya saya menawar 100, kemudian ada orang lain 120. Saya menawar 140, ada yang datang lagi dengan 160. Dan seterusnya. Ila an balagho fauqa haddihi. Ya sampai harganya itu melampaui batas. Ya tadi misalnya 160, ditawar 180. 200, 220, dan seterusnya sampai harganya melampaui batas. Terlampau mahal untuk kitab tersebut. Fakultu lahu, maka saya berkata kepada pedagang tersebut, ya hadha, ya wahai pedagang buku, arini man yazidu fi hadhal kitabi. Ya perlihatkan kepadaku siapa yang menambah harga buku tersebut, hatta ballaghahu ila ma la yusawi. Ya sampai kitab tersebut harganya itu melampaui yang atau sampai mencapai harga yang sudah tidak sepadan. Ya sudah terlalu mahal. Yang mana orangnya wahai penjual buku? Fa arani syakhsan alaihi libasu riyasatin. Maka pedagang buku tersebut itu menunjukkan kepadaku seseorang yang beliau itu menggunakan pakaian kebesaran. Pakaian kebesaran, ya, libasu riyasah, itu biasanya digunakan oleh orang yang memiliki kedudukan tinggi di dalam masyarakat. Ya, seperti orang yang pangkatnya tinggi, ya, bangsawan, dan lain sebagainya. Maka ternyata lawan tawar-menawar dari Al-Hadromi itu adalah seseorang yang memiliki kedudukan tinggi kalau dilihat dari pakaiannya. Dan tentu biasanya orang yang kedudukannya tinggi itu kaya. Fadanautu minhu, maka saya mendekati orang tersebut. Waqultu lahu, maka saya mengatakan kepada orang tersebut, a'azzallahu sayyidana al-faqiha. Ya, semoga Allah memuliakan engkau, wahai tuan kami, yang juga seorang ahli fikih, orang faqih, ya, seorang ulama faqih. Ya, jadi beliau memuliakan lawan bicaranya. Semoga Allah memuliakan engkau, wahai tuan kami, yang juga seorang faqih. In kana laka gharadun fi hadzal kitabi taraktuhu laka. Jika engkau, ya wahai tuanku, memang memiliki tujuan atau memiliki kebutuhan dengan kitab tersebut, ya maksud kebutuhan tentu saja karena engkau menawar kitab ini, engkau pasti adalah seorang faqih, seorang ulama yang akan memanfaatkan kitab tersebut untuk kepentingan ilmu. Maka taraktuhu laka, maka saya akan meninggalkan kitab ini supaya engkau beli. Saya tidak akan lagi menawar. Kemudian faqad balagot bihi ziyadatu bainana fauqa hatihi. Karena sungguh, karena tawar-menawar yang kita lakukan, harganya itu sudah melampaui batas, sudah terlalu mahal. Faqolali, maka orang tersebut berkata kepadaku, lastu bifaqihin, ya wahai wahai Al-Hadromi, saya itu bukan seorang faqih, saya bukan seorang ulama, bukan seorang ahli fikih. Wala adri ma fihi, bahkan saya tidak mengetahui apa yang ada terkandung di dalam kitab tersebut. Walakinni aqamtu khizanata kutubin, akan tetapi saya itu mendirikan lemari buku di rumah. Ya, jadi saya memiliki lemari buku, ya, di kemungkinan di tempat tinggal beliau. Lemari buku biasanya itu kan besar, ya. Kemudian wahtafaltu fiha liatajammala biha baina a'yanil baladi. Dan lemari buku tersebut itu saya betul-betul perhatikan, ya, saya betul-betul menjaga, berusaha memperindah lemari buku tersebut. Jadi lemari tersebut itu diisi kitab-kitab yang indah. Mengapa? Tujuannya liatajammala biha baina a'yanil baladi. Nah, ini tujuannya. Jadi saya ingin memperindah lemari kitab tersebut tujuannya supaya saya tampak terhormat di antara tokoh-tokoh negeri ini. Jadi beliau mengumpulkan kitab-kitab yang indah di dalam lemari kitab supaya tampak terhormat. Ya ingat, supaya tampak terhormat di antara para tokoh-tokoh pejabat negeri. Kemudian wa baqiya fiha maudhi'un yasa'u hadzal kitab. Nah, di lemari yang saya miliki tersebut itu tersisa satu tempat yang lebarnya itu sesuai dengan kitab ini. Ya, jadi ada tempat kosong yang tempat kosongnya itu sesuai dengan kitab ini, pas. Nah, kalau kitab itu masuk di lemari sempurna. Lemarinya jadi sempurna keindahannya. Jadi dari sisi visual. Falamma ra'aituhu husnal khatti jayyidat tajlidi istahsantuhu. Maka ketika saya melihat kitab tersebut memiliki tulisan yang indah, kemudian sampulnya bagus, maka saya menyukai kitab tersebut. Walam ubali bima azida fihi. Dan saya tidak peduli berapapun harga yang saya tambahkan untuk kitab tersebut. Walhamdulillahi ala ma an'ama bihi minar rizqi. Dan segala puji hanyalah milik Allah atas nikmat yang Allah berikan kepadaku berupa rizki. Fahuwa kathirun. Dan rizki yang Allah berikan kepadaku itu sangat banyak. Jadi perhatikan, tujuan orang tersebut ingin membeli itu hanya ingin memperindah lemarinya supaya beliau tampak terhormat di kalangan tokoh di negerinya. Fa'ahrojani. Ya, maka pernyataan orang tersebut membingungkanku, membingungkan Al-Hadromi. Wahamalani ala an qultu lahu. Ya, bahkan orang tersebut membuatku sampai berkata kepadanya. Ya, jadi sampai tidak tahan ingin berkomentar, saking mungkin membingungkan atau anehnya alasan tersebut. Na'am, la yakunur rizqu katsiran illa 'inda mithlika. Ya, kemudian beliau mengeluarkan kata-kata yang cukup pedas. Ya, cukup pedas. Ya, iya. Ya, bahwa biasanya rizki itu diberikan banyak, tidaklah rizki itu atau harta itu diberikan banyak, melainkan kepada orang sepertimu. Atau dengan kata lain, iya, biasanya rizki yang banyak itu diberikan kepada orang yang seperti engkau. Kemudian beliau memberikan ungkapan bahasa Arab, yu'tal jauzu man la indahu asnanun. Ya. Kenari atau kacang itu biasanya diberikan kepada, dianugerahkan kepada orang yang tidak memiliki gigi. Ya. Jadi, ya kita ketahui bahwa kenari atau kacang itu keras. Perlu digigit untuk dimakan. Maka, kalau seseorang memiliki kenari, tetapi tidak memiliki gigi, dia tidak bisa memanfaatkan atau makan kenari tersebut. Ya, beliau menegaskan atau menyindir bahwa biasanya orang itu yang memiliki uang itu tidak bisa memanfaatkan uangnya dengan baik. Kemudian beliau melanjutkan, wa ana alladhi a'lamu ma fi hadzal kitabi. Dan saya, orang yang sangat mengetahui ilmu apa yang terkandung dalam kitab ini. Kemudian wa atlubul intifa'a bihi, dan saya ingin memanfaatkan kitab tersebut, memanfaatkan ilmu yang ada dalam kitab tersebut, mungkin mengajarkannya dan mengamalkannya. Yakunur rizqu indi qalilan. Harta yang saya miliki itu sedikit. Ya, padahal saya sangat mengetahui nilai kitab tersebut, bukan tulisannya, bukan sampulnya, tetapi apa yang terkandung dalam kitab tersebut. Kemudian wa tahawwala qillatu ma biyadi baini wa bainahu. Dan sedikitnya harta yang kumiliki itu menjadi penghalang antara aku dengan kitab tersebut. Niatnya saya tidak mampu beli kitab tersebut, padahal saya mengetahui nilai yang dimiliki oleh kitab tersebut. Sedangkan engkau, wahai pejabat, engkau tidak tahu nilai kitab tersebut. Tetapi engkau punya uang, maka engkau bisa memiliki kitab tersebut. Ya, ini menunjukkan keinginan beliau yang besar untuk mendapatkan kitab tersebut, tetapi tidak dapat memperolehnya. Ya, ini dapat dilihat di kitab Nafhut-Tibi, ya, Al-Mujallad al-Awwala, jilid pertama, safhata thalathin wa sittina wa arba'i mi'atin, halaman 463. Kemudian kita kembali ke atas. Wayulahadhu fi hadhihi al-qissati anna suqal warraqina kanat muzdahimatan. Dan terlihat pada kisah ini bahwa pasar para penjual buku pada saat itu penuh sesak. Banyak orang. Walidhalika kanat dallalu yadhhabu bil kitabi illa ilazzabunil ghaniyyi. Ya, karena itu pada saat itu maklar kitab itu pergi untuk mencari sebuah kitab atau pergi menawarkan kitab kepada pembeli yang kaya. Wa ya'udu ilal hadrami bi ziyadati. Ya, kemudian kembali kepada Al-Hadrami, ya tadi yang menuturkan kisah, itu dengan tambahan. Ya, tadi kan Al-Hadrami menawar ya 120. Nah, kemudian si penjual itu baik 120. Tiba-tiba ada yang menawar lagi 140. Maka penjual kembali kepada Al-Hadrami mengatakan, buku ini ditawar 140, kamu mau menaikkan tidak? Ini 160 dan seterusnya. Wal-Hadramiyu la yaroghorimahu. Ya. Sedangkan Al-Hadrami, beliau itu tidak melihat siapa lawan lelangnya itu, yaitu si pejabat yang kaya tadi. Hatta talaba minat dallali ru'yatahu. Ya, sampai beliau meminta kepada si maklar tadi untuk memperlihatkan yang mana orangnya yang menjadi lawan menawar saya sampai harganya melampaui batas. Ini dapat dilihat di Al-Wiraqatu wal-Warraquna pada Safhata Sittin wa Isrina halaman 26 ila Safhati Thamanin wa Isrina sampai halaman 28. Halaman 26 Safhata Sittin wa Isrina sampai halaman 28 ila Safhati Thamanin wa Isrina. Kemudian beliau melanjutkan, Syira'ul kutubi yahtaju ila manhajiyatin. Yaitu membeli buku itu perlu metode. Wa syira'ul kutubi amrun yahtaju ila manhajiyatin kahtiyajil ilmi ilaiha. Membeli buku itu perkara yang memerlukan akan metode. Sebagaimana ilmu itu tidak diperoleh tanpa metode. Wa 'alat talibi an yastani rabi ra'i ahlil ilmi. Dan wajib sebagai seorang penuntut ilmu untuk meminta panduan, ya meminta petunjuk kepada seorang atau pandangan ahli ilmu mengenai kitab. Wala siyama al-mutakhassisuna, terlebih lagi kepada ulama yang memang ahli di bidangnya. Wal mu'allifu atlaqal inayata bitahsilil kutubi. Dan penulis, yaitu Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, itu menekankan pentingnya bersungguh-sungguh untuk mengumpulkan kitab. Wa qayyadahu ibnu jama'ata bil muhtaji ilaihi minha. Dan Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala, ya dalam kitab beliau itu menekankan atau membatasinya pada kitab-kitab yang memang benar-benar dibutuhkan oleh penuntut ilmu tersebut. Ya, artinya kalau mungkin fokusnya ingin belajar akidah, ya perbanyaklah di kitab akidah. Tidak mungkin, tidak kemudian perlu memperbanyak di bidang fikih, nahwu, dan lain sebagainya. Karena prioritasnya yang dibutuhkan terlebih dahulu. Ini dapat undur, dapat dilihat di Tadhkiratus Sami'i wal Mutakallimi. Ya, buah karya Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala, Safhata Sittin wa Isrina wa Mi'atin, halaman 126. Wa alaihi an yakhrisu ala al-ummahati wal-usuli minal kutubi. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu, atau wajib bagi penuntut ilmu, untuk berkeinginan mengumpulkan ya, kitab-kitab induk dan juga kitab-kitab dasar dari ya, ilmu yang sedang dipelajari. Nah, dan ini perhatikan. Wa alla yusrifa fisyiroi. Dan jangan menghambur-hamburkan uang, jangan terlalu boros dalam membeli kitab. Wa an ya'lama annahu la yughni kitabun an kitabin. Dan juga seorang penuntut ilmu harus mengetahui bahwa satu kitab itu tidak dapat menggantikan kitab yang lain. Ya, katakanlah kitab syarah dari Alfiyah Ibnu Malik ada sangat banyak. Nah, tidak bisa satu kitab mencukupkan kitab yang lain karena setiap kitab itu memiliki, setiap syarah itu memiliki keunikan dan keunggulan dan kekurangan masing-masing. Ya. Bahkan beliau menambahkan, bal wala toba'atun an toba'atin ukhro. Ya, bahkan satu cetakan itu tidak bisa menggantikan cetakan yang lain. Dan itu sangat kita rasakan. Sebuah kitab yang cetakannya bagus dan cetakannya kurang bagus itu sangat berbeda. Tidak bisa kita mencukupkan dengan cetakan yang kurang bagus. Ya, ternyata ada bagian yang hilang dan lain sebagainya. Khususan makana muhakkokon. Ya, terlebih lagi jika cetakan tersebut ada muhakkiknya. Ya, telah ditahkik, telah diteliti oleh seorang peneliti kitab. Kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat di unzur hilyata talibil ilmi, ya hilyah talibul ilmi. Safhata arba'in wa khamsina pada halaman 54. Kita kembali ke atas. Kemudian syira'il kutubi ibadatun. Ya, membeli kitab itu merupakan ibadah. Wa syira'ul kutubi ibadatun yu'jaru 'alaiha fa'iluha. Dan membeli kitab itu merupakan ibadah. Yang pelakunya itu akan mendapatkan pahala karena pembelian tersebut. Mengapa? Li'annaha alatut tahsili. Karena yang namanya kitab-kitab itu merupakan alat untuk memperoleh ilmu. Ya. Wa wasilatun min wasailil ilmi. Dan juga salah satu sarana untuk mendapatkan ilmu. Wal fiqhi fitini. Dan juga sarana untuk memahami agama ini. Nah, kemudian di sini beliau membawakan kaidah umum. Wal wasailulaha ahkamul maqasidi. Maka yang namanya wasilah atau sarana itu memiliki hukum yang sama dengan tujuan. Artinya apa? Tujuannya di sini apa? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu apakah ibadah? Ya, ulama sepakat menuntut ilmu itu ibadah dan mendapatkan pahala. Maka sarana untuk mencapai menuntut ilmu salah satunya adalah membeli buku. Maka membeli buku itu juga merupakan ibadah dan juga mendapatkan pahala. Itu maksud dari kaidah tersebut. Wali'annaha mimma la yanqati'ul 'amalu bihi ba'dal mauti. Dan juga membeli kitab ini atau kitab ini itu termasuk perkara yang tidak terputus amalannya setelah kematian. Khaitsu tabaqa fayantafi'u bihi min ba'dihi. Ya, di mana kitab tersebut dapat memberikan manfaat ya, setelah kematiannya. Ya, jadi membeli kitab itu jika diniatkan dengan benar, itu dapat menjadi amalan yang memberikan pahala setelah kematian. Kita lihat catatan kaki. Unzur ini dapat dilihat di Ido'atun fi tariqil ilmi, safhata tis'in wasitina, halaman 69. Kita kembali ke atas. Kama fi maktabatil masyayiqil mauqufati alal masajidi wal jami'ati wa ghairiha. Ini contohnya sebagaimana pada perpustakaan-perpustakaan para masyayikh, ya para syayikh yang diwakafkan. Jadi sebagian syekh itu mewakafkan kitab-kitab yang beliau miliki, yang ada pada di perpustakaan beliau-beliau, diwakafkan di masjid-masjid dan di universitas-universitas. Sehingga kitab-kitab tersebut dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang datang ke masjid atau universitas, sehingga diharapkan pahalanya juga mengalir kepada para masyayikh tersebut. Kemudian beliau melanjutkan, Al-hadru min jam'il kutubi bidunistifadatin. Al-hadru min jam'il kutubi bidunistifadatin. Ya, peringatan dari mengumpulkan kitab tanpa memanfaatkannya. Ya, ini merupakan peringatan bagi kita semua. Wa alaihi an yahdharo an yakuna mimman yajma'ul kutuba wa la yastafidu minha. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu berhati-hati ya, dari menjadi seseorang yang mengumpulkan kitab, tapi sama sekali tidak mengambil faedah dari kitab-kitab tersebut. Wa hadza amrun nabbaha 'alaihi al-ulama'u. Dan ini merupakan perkara yang diperingatkan secara keras oleh para ulama. Wa laqad ahsanal qa'ilu. Dan sungguh baik apa yang diucapkan oleh seseorang. Idza lam takun hafidhon wa'iyan fa jam'uka lil kutubi la yanfa'u. Jika engkau tidak menjadi seorang yang menghafal dan paham, maka kegiatan mengumpulkan kitab itu tidak bermanfaat. Ya, kita lihat catatan kaki. Hadzal baitu wa ma'ahu abyatun ukhra. Bait ini dan juga ada bait-bait yang lain. Ja'at fi raudhatil uqala'i. Ini dapat dilihat di raudhatul uqala'i. Safhata thamanin wa thalathina, halaman 38. Mansubatan li syairi, ini disandarkan kepada seorang penyair, Muhammadu benu Yasirin, ya Muhammad bin Yasir, bilya'i wa sinil muhmalati, yaitu dengan huruf ya dan sinnya itu muhmalah. Dia tidak ada titiknya. Al-Khuza'i. Wa kadza fil Hayawani, ya, dan juga dapat dilihat di kitab Al-Hayawani Li-Jahidhi, wa karya Al-Jahidh Al-Mujallad Al-Awwala safhata 59, halaman 59. Kemudian wa Samtul La'ali lil Bakriyyi Al-Mujallad Al-Awwala jilid pertama safhata 14 wa 500, halaman 514. Wa fi nisbati aqwalun ukhra, dan penyandaran ini juga ada pada ucapan-ucapan yang lain. Kita kembali ke atas. Kemudian iftikharul ulama'i bitakhsili nuskhatin min kitabin la siyama bi khatti muallifihi. Kebanggaan para ulama tersebut ketika memiliki suatu naskah dari kitab. Terlebih lagi jika itu tulisan dari penulisnya. Wa mimma yadullu ala inayatil ulama'i bil kutubi. Dan di antara hal yang menunjukkan perhatian yang besar dari ulama kepada kitab. Annahum yaftakhiruna bitakhsilin nusakhin nafisati. Bahwa para ulama itu sering bangga ketika memperoleh naskah-naskah yang ya, langka, yang tak ternilai, yang sulit didapatkan. Wa yu'abbiru nabima yadullu ala tamallukihim laha. Dan mereka sering ya, memamerkan, ya, berbangga dengan hal yang menunjukkan bahwa mereka memiliki naskah-naskah tersebut. Wa min dzalika, dan contohnya yang menunjukkan hal tersebut, An-Nadzhahabiyya lamma tarjama libni makula. Bahwa Adz-Dzahabi dahulu pernah beliau memberikan biografi mengenai Ibnu Makula. Wa dzakara kitabahu, dan Adz-Dzahabi beliau menyebutkan kitabnya Ibnu Makula tahdhibu mustamiril awhami. Qala, maka Adz-Dzahabi mengatakan qultu malaktuhu. Ya. Mengatakan saya memiliki kitabnya Ibnu Makula ini. Ya, jadi disebutkan beliau bangga dengan hal tersebut. Wa huwa kitabun nafisun yadullu ala tabahhuri ibni Makula wa imamatihi. Dan itu merupakan kitab yang tak ternilai harganya, yang menunjukkan akan keluasan ilmu Ibnu Makula dan juga keimaman beliau. Ya, maka perhatikan di sini Adz-Dzahabi itu sangat bangga ya bahwa beliau memiliki kitab dari Ibnu Makula. Ini dapat dilihat di Tadzkiratul Huffadzi ya Al-Mujallad Ar-Rabi'ah jilid keempat, safhata arba'in wa mi'ataini wa alfin, halaman 1204. Kemudian kita kembali ke atas. Walamma tahaddatha Ibnu Katsirin an kitabi Abi Nu'aimin. Dan ketika Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menjelaskan mengenai kitabnya Abu Nu'aim, yaitu Mu'jamus Sahabati. Ya, Mu'jamus Sahabati. Qala, maka Ibnu Katsir beliau mengatakan, wa huwa indi bi khatti Abi Nu'aimin. Dan kitab yang saya miliki, itu adalah kitab tulisan tangan langsung dari Abu Nu'aim. Berarti tulisan tangan langsung dari penulisnya. Itu menunjukkan kebanggaan beliau sampai disebutkan seperti itu. Ini dapat dilihat di Al-Bidayatu wa Nihayatu. Ya Al-Mujalladasadisa'asyara, jilid ke-16, safhata thalathin wa thalathina wa sab'i mi'atin. Ya, safhata thalathin wa thalathina wa sab'i mi'atin, halaman 733. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamina. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.